بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة، الحمد لله، saya sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dikarenakan pada malam ini kita bertemu lagi untuk mengkaji kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang merupakan syarah daripada matan Abu Syuja. Yang mana kitab ini yang berfokus pada permasalahan fiqih-fiqih yang dibutuhkan oleh seluruh umat Islam, ya, yang terutama terkait dengan madhab Syafi'i. Yes, kita lanjutkan pembahasan kita yang kemarin. Silakan baca Mas apa namanya, lupa saya, Mas Bayu. Ya, lanjutan kemarin ya, bacakan. Alal madhabil imamil a'zamil mujtahidi nasibus sunnati waddi Abi Abdillah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Uthman ibn Nafi Hasyafi ulida bil ghazata sanata khamsina wa mi'atin wa mata rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanihi yaumul jum'ati salqa rajaba sanatu arba'in wa mi'atain wa wasafa al-musannifu muhtasarahu bi awsafi minha annahu fi ghayatil istisari wa nihayatil ijazi wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani wa kajal istisaru wal ijazu. Baik, cukup. Nah, sebelumnya kan kita sudah terangkan bahwa Al-Imam Abu Syuja menulis risalah beliau ini dikarenakan adanya permintaan dari sebahagian teman-teman, ya, yang memintanya untuk menuliskan risalah mukhtasar di dalam fiqih. Nah, kemarin kita sudah terangkan apa yang dimaksud dengan mukhtasar, yaitu yang sedikit lafaznya dan banyak kandungan maknanya. Ya. Jadi Imam Abu Syuja diminta oleh teman-temannya, ya, sebahagian teman-temannya, untuk menuliskan risalah mukhtasar di dalam fiqih berdasarkan madhab al-imam yang agung sekaligus mujtahid nasir sunnah wad-din, penghidup sunnah dan agama, Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' Asy-Syafi'i, ya, yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, jadi di sini Imam Abu Syuja diminta oleh beberapa temannya untuk menuliskan kitab mukhtasarah di dalam fiqih yang berdasarkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang mana Imam Asy-Syafi'i itu dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150. Dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 dan meninggal rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu, yang semoga rahmat Allah terlimpahkan atasnya, begitu pula keridhaannya, pada hari Jumat. Jadi meninggal pada hari Jumat di Mesir di akhir bulan Rajab, tepatnya pada tahun 204. Ya, jadi kalau tadi kelahirannya tahun 150, nah, adapun tahun meninggalnya rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanuhu itu pada tahun 204. Lalu Imam Abu Syuja, ya, rahimahullah mensifati karangannya ini, karangannya yang ringkas ini dengan beberapa sifat. Risalahnya yang ringkas ini ataupun yang mukhtasar ini dengan beberapa sifat. Di antara sifat yang ia sifati untuk risalahnya ini adalah fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz. Itu sifat yang Imam Abu Syuja berikan terhadap risalahnya, yaitu ghayatul ikhtisar dan nihayatul ijaz. Nah, kemudian kata Ibnu Qasim, al-ghayah dan an-nihayah itu maknanya sama. Ya, al-ghayah dan an-nihayah maknanya sama. Jadi kalau kita bahas Indonesia kan, al-ghayah itu penghujung, an-nihayah itu penghabisan. Ya, di mana ujung dan penghabisan ya secara bahasa Indonesia juga maknanya mirip. Begitu pula dengan makna ikhtisar dan ijaz. Ya, keduanya maknanya mirip. Yang kalau kita bahasa Indonesia kan, ikhtisar itu ringkasan, ijaz itu simple. Ya, kira-kira demikian. Nah, jadi berarti bahasa Indonesia daripada ghayatul ikhtisar adalah teringkas. Ya, karena ghayah tadi artinya apa? Penghujung. Ikhtisar ringkas berarti teringkas. Ya, kira-kira begitu. Paling ringkas. Kemudian nihayatul ijaz, ya kalau kita bahasa Indonesia kan artinya paling simple. Ya, kira-kira demikian. Nah, jadi di sini ya, Imam Abu Syuja diminta oleh sebahagian temannya untuk menuliskan risalah mukhtasar di dalam fiqih yang berdasarkan mazhab Imam Syafi'i seringkas-ringkasnya dan sesimpel-simpelnya. Baik, nah demikian. Lanjutkan, Mas Bayu. Wa minha annahu yaqrubu 'ala al-ta'allim. Yaqrubu. Iya. Wa minha annahu yaqrubu 'ala al-ta'allimi li furu'il fiqh. Darsuhu wa yasbulu 'ala al-mubtadi'il. Alal mubtadi'i hidduhu ay istifdaruhu ala zahri qalbin liman yargabu fi hiddi mukhtasarin fil fiqhi. Baik, cukup. Nah, diantara sifat yang disifati oleh Imam Abu Syuja terhadap risalahnya ini juga dengan nama yaqrabu alal muta'allim. Jadi tadi pertama dia namakan dengan nama, dia sifati dengan sifat ghayatul ikhtisar dan nihayatul ijaz. Juga diantara sifat yang dia sifatkan terhadap risalahnya ini dengan sifat yaqrubu 'alal muta'allim ya li furu'il fiqhi darsuhu, yakni teman belajar para pelajar ya. Teman belajar para pelajar untuk cabang-cabang fikih ya. Jadi Imam Abu Syuja mensifati risalahnya ini dengan istilah teman belajar untuk para pelajar bagi cabang-cabang fikih. Dan juga dia sifati dengan sifat yashulu 'alal mubtadi'i hifdzuh, yang kalau kita bahasa Indonesia kan mudahnya bagi para pemula untuk menghafalnya. Ya, jadi dia sifati risalah beliau ini dengan sifat ya, mudahnya ya, bagi para pemula untuk menghafalnya. Ai istihdaruhu ala dhahri qalbin liman yarghabu fi hifdzi mukhtasirin fil fiqh. Ya, ini maksudnya ya, maksud dari sifat-sifat yang diberikan oleh Imam Abu Syuja tadi maknanya adalah ya, kita dapat menghafalnya di luar kepala bagi sesiapa saja yang berkeinginan untuk menghafalnya. Sesiapa saja yang berkeinginan untuk menghafal risalah mukhtasarah di dalam fiqih. Nah, itu yang dimaksudkan ataupun yang diinginkan oleh Imam Abu Syuja di sini. Jadi agar risalah beliau ini mudah untuk diingat, ya mudah untuk dihayati, ya bagi siapa saja yang ingin menghafal matan, ya kira-kira begitu ya. Kalau dalam bahasa kita lebih dikenal dengan istilah matan. Ya, bagi sesiapa saja yang ingin menghafal matan yang terkait dengan fiqih. Lanjutkan, Mas Bayu. sa'alani aidon ba'dul istiqahi asdiqahi an uksira fihi ay al-muqtasari minat taqsimi taqsimati lil ahkami lil ahkamil fiqhiyati wa min asbin ay dobatil khisali al-wajib wa al-wajib al-wajib wal-mandubati wa ghairihima fa'ajabtuhu ila su'lihi fi dalika taliban fil sawabi minallahi jaza'an ala tasnifi hadal muqtasari raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala fil i'anihi fil i'anati min fadlihi ala tamamin hadal muqtasari tidak ditanwinkan ala tamami hadal muqtasari ala tamami hadal muqtasari wa fi tawfiqi lis-sawabi wa huwa diddul qata'i innahu ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu qadirun ay qadirun wa bi ibadihi latifun khabirun bi ahwa ibadihi ya lanjut wal awwal muqtabasun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi asyura tis'ata asyara wasani min qawlihi ta'ala wa huwal hakimul khabir al an'am samania asyara asyara asyara wa muskil wal latifu wal latifu wal khabir ismani min asma'ihi ta'ala wa makna awwali wa makna awwalil alimu bidaqaiti al-mururi al-umuri awaidihim rafiqun bihim wa makna tsani ko ulang empat al-alimu bidaqaiqil Al-alim. Iya. Wa makna al-awwalil alimu bi daqa'iqil umuri wa mustilatiha. Wa yutlaqu aidan bi makna rafiqi bihim. Fa Allahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bi muwadi'i mawadhi'. Wa bi muwadi'i mawadhi'. Ma. Wa bi mawadi'. Iya benar, mawadi'. Wa bi mawadi'i awaidihim. Kasrah, kasrah. Wa bi mawadi'i awaidihim. Iya. Rafiqun bihim. Wa makna tsani qaribun min makna awwal wa yuqal khabaru syai'a akhbaruhu fa innahu bihi khabiru fa innahu bihi khabiru ya ai alim fa ana bihi fa ana bihi lain di situ oh ya fa ana ya fa ana bihi khabirun baik ya Yafi jadi memang kadang-kadang salah penerbit ya salah cetak kemudian kata al-imam Ibnu Qasim melanjutkan pensyarahannya terhadap matan Abu Syuja wasa'alani aidan ba'dul asdiqai dan juga sebahagian temanku tadi itu ya, ataupun beberapa temanku tadi tersebut memintaku untuk memperbanyak di dalamnya maksudnya di dalam risalah mukhtasar tadi berupa pembahagian-pembahagian untuk hukum-hukum fikih. Ya, jadi teman sebahagian temannya itu meminta Imam Abu Syuja ya, untuk memperbanyak permasalahan-permasalahan hukum-hukum fikhiyah dan juga meminta memperbanyak ketetapan-ketetapan permasalahan yang wajib, yang mandub dan selain dari keduanya. Fa'ajabtuhu, maka aku pun merealisasikannya ya, mengabulkannya ataupun memenuhi permintaan si pemohon ya, memenuhi permintaan si pemohon dalam hal tersebut, yaitu untuk membuatkan risalah mukhtasar yang isinya diperbanyak dengan pembahagian-pembahagian hukum fikih dan juga hanya berkisar permasalahan-permasalahan yang wajib, yang mandub dan yang semisalnya. Taliban lisawabi, sekaligus mencari pahala dari Allah Subhanahu Taala. Jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari, sebagai balasan atas penyusunan risalah mukhtasar ini. Jadi sambil mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas penyusunan risalah mukhtasar ini. Raghiban ila Allah Subhanahu wa taala, juga sambil mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk membantu menyempurnakan mukhtasar ini. Wa fit tawfiqi lis-shawabi, dan juga mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjuki yang benar. Dan benar itu antonimnya salah. Innahu ta'ala ala ma yasha'u ay yuridu qadirun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ia kehendaki, maksudnya apa yang ia mau, dia mampu. Ay qadirun, kuasa ya, untuk melakukan apa yang ia kehendaki. Wa bi'ibadihi latifun khabirun, dan Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya terhadap hamba-Nya itu maha lembut lagi maha pengertian. Bi ahwali ibadihi, pengertian terhadap keadaan-keadaan hamba-Nya. Wal awwal, dan sifat yang pertama, maksudnya sifat latif, muktabasun min qawlihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi, itu bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala Allahu latifun bi ibadihi, yang terdapat di dalam surah Asy-Syura. Ini Allah maha lembut terhadap hamba-Nya. Jadi sifat yang diutarakan oleh Imam Abu Syuja di sini didasari oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat latif tersebut. Adapun wasani, sifat yang kedua, juga bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala wa huwal hakimul khabir, yang terdapat di dalam surah Al-An'am. Ya, Al-Khabir. Ya, wa huwal hakimul khabir. Ya. Allah itu maha bijaksana lagi maha tahu ataupun pengertian. Wal latif wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Sifat al latif dan sifat al khabir merupakan nama di antara nama-nama Allah yang husna. Wa ma'na al awwal, sementara makna dari sifat al latif adalah al-'alimu bi daqa'iqil umuri wa mushkilatiha. Yani maha mengetahui perkara-perkara kecil ya. Wa mushkilatiha, dan permasalahan-permasalahannya. Wa yutlaqu aidan bi ma'na ar-rafiq, dan juga terkadang apa namanya makna al-latif ini itu semakna dengan rafiq, maha lembut. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sama saja ya, al-latif dan ar-rafiq itu di bahasa Indonesia kan dengan lembut. Fallahu ta'ala 'alimun bi ibadihi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha tahu terhadap hambanya, ya, maha lembut terhadap hambanya. Wabi mawadhi hawa ijihim, dan maha mengetahui letak-letak kebutuhan hambanya. Rafiqun bihim, pengertian terhadap mereka. Wa ma'na tsani, adapun makna al-khabir, ya, makna nama Allah yang al-khabir tadi, ataupun sifat Allah yang al-khabir tadi, itu adalah qaribun min makna al-awwal, ya, sama saja sebenarnya, mirip saja maknanya dengan makna sifat yang pertama, yaitu sifat al-latif, ataupun nama yang pertama al-latif. Wa yuqal, sebagaimana di dalam kebiasaan orang Arab berbicara, khabar tu syai'a, ataupun akhbaruhu, yang bahasa Indonesianya aku mengetahui ataupun memahami sesuatu, ya, aku memahami sesuatu. Fa'ana bihi khabirun, maksudnya adalah terhadap sesuatu itu aku memahaminya. Ai alimun, maksudnya mengetahuinya. Nah, jadi oleh karena itu kata al-latif wal khabir, kata Imam Ibnu Qasim di sini, maknanya qarib, ya, mirip-mirip saja. Nah, demikian. Nah, sampai di sini ikhwah, inilah muqaddimah daripada Imam Ibnu Qasim sebelum masuk ke kitab At-Taharah. Dan sampai di sini ada pertanyaan yang mau ditanyakan, ya, silakan Pak Usman. Baik, masya Allah, pertanyaan bagus, ya. Dan saya sebenarnya nggak mampu untuk menjawabnya. Tapi sedikit memahami, ya, sedikit memberikan pemahaman. Yang pertama adalah bahwa seperti yang dinyatakan oleh beberapa a'immah, bahasa Arab itu sebenarnya tidak muradif, ya. Tidak ada kalimatnya yang muradif. Semuanya berbeda, ya. Tidak ada yang sinonim, ya. Semuanya berbeda antara satu sama lain sebenarnya. Ya, namun perbedaan itu sangat tipis. Ya, akan tapi tidak dapat mewakili kalimat yang satu, tidak dapat mewakili kalimat yang lainnya aslinya pada dasarnya. Namun terkadang, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qasim di sini, ya, dia pun mengatakan qaribun, ya, mirip. Dia nggak bilang sama, ya, tapi dia bilang qaribun. Ya, oleh karena itu sebenarnya tidak dapat mewakili antara satu sama lain. Tapi kalaupunlah misalkan kita anggap sama, karena memang kadang-kadang juga sebenarnya sebuah bahasa itu kan ada kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Nah, itu merupakan bentuk kekayaan dari sebuah bahasa. Sebagaimana yang diakui oleh Imam Ibnu Katsir sendiri, bahwa bahasa Arab itu merupakan bahasa yang paling terkaya, yang paling banyak kosakatanya dan paling banyak kalimatnya namun punya makna yang sama. Ya, nah, kira-kira demikian. Oleh karena itu bedanya sebuah ungkapan namun maknanya sama itu juga banyak terjadi dalam bahasa-bahasa yang lain. Ya, seperti bahasa kita juga demikian, ya. Antara saya dengan aku kan gitu, ya. Ya, saya pikir itu juga walau kita tahu antara saya dengan aku itu ada perbedaan tipis yang tak dapat mewakili antara satu sama lain kan gitu. Yang perbedaan itu enggak signifikan gitu, ya. Tapi tetap beda antara saya sama aku. Karena saya nggak mungkin ngomong aku kepada orang yang saya tuakan, kan gitu. Ya, kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ini biasa terjadi dalam sebuah bahasa. Nah, untuk mengetahui perbedaan pasti antara sebuah kalimat, kita bisa kembali kepada mu'jam, atau mungkin kita bisa melihat tafsir untuk asma' wa sifat, untuk perincian tentang permasalahan ini. Ya, tapi sekali lagi saya ingatkan, di sini juga Ibnu Qasim mengatakan qarib, ya, tidak bilang sama, ya. Karena dia juga mungkin benar-benar tahu bahwa bahasa Arab itu tidak ada yang muradif. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kira-kira bisa menjawab pertanyaan Pak Usman. Ya, ada pertanyaan lain, ikhwah? Kalau enggak ada, saya yang nanya nanti. Ya, enggak ada? Kalau gitu saya tanya, ya. Ya, pertanyaan saya pertama-tama ke Bang Budi. Baik, Bang Budi. Silahkan nyontek ya, gak masalah ya. Silahkan nyontek. Apa itu arti nabi, Bang Budi? Apa itu arti nabi? Nabi rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi. Iya, oleh karena itu saya tanya, apa itu arti nabi? Nabi dari asal katanya nama Nabi. Ya. Maksudnya yang memerintahkan atau yang menyiarkan. Secara istilah, apa yang ketika kita bilang nabi itu maksudnya apa begitu? Ketika kita bilang nabi maksudnya, silakan nyontek, saya kasih ya. Masa nyontek pun nggak tahu juga, gawat nanti ya. Nabi buat bilhamzi lagi. Saya pikir yang itu nggak perlu disebutin, langsung masuk ke poinnya saja. Apa itu nabi dan terangkan menggunakan bahasa, pakai bahasa Indonesia. Manusia. Iya. Manusia. Udah sesuatu kan? Yang diwariskan padanya. Iya. Suatu syariat. Iya. Yang dia memakamkannya dengannya. Iya. Dan jika dia tidak diperintahkan, dia tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Baik, itu nabi ya. Baik. Kalau misalkan dia diperintahkan untuk menyampaikannya? Sebenarnya rasul. Baik, nabi sekaligus, iya. Nah demikian. Jadi nabi itu adalah seorang manusia, ya. Bukan sesuatu manusia ya. Gak lucu aja dengarnya gitu ya. Baik, seorang manusia yang diwahyukan kepadanya sebuah syariat yang mesti ia amalkan, ya. Namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan, ya. Tidak diperintahkan untuk mentabligh, ya. Nah demikian. Adapun jika dia diperintahkan untuk mentablighnya atau menyampaikannya, ya, mendakwahkannya, maka itu disebut dengan nabi sekaligus rasul. Mas Bayu, apa itu yang dimaksud dengan fiqih secara bahasa? Silakan nyentik, nggak apa-apa. Silakan nyentik, Mas Bayu. Nyerah. Mas apa namanya, Mas? Fikri. Mas Fikri. Tapi Mas Fikri, apa itu yang dimaksud dengan fikri secara bahasa? Silakan nyontek. Iya. Yeah. Artinya pengetahuan. Tayyib, masya Allah, pemahaman ya. Tayyib, fikri secara bahasa, pemahaman. Adapun yang dimaksud secara istilah fikri itu adalah Mas Adan. Silakan nyontek. Iya, yeah, fikri adalah secara istilah fikri adalah. Nyerah. Mas Zulfan. Ya, Ustaz. Fikih adalah? Ya, salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhan. Masya Allah. Baik. Fiqih yang diterangkan ya, fiqih secara istilah yang diterangkan oleh Imam Ibnul Qasim di sini adalah, silakan Mas siapa ya? Mas Septian, ya silakan Mas Septian. Fiqih secara istilah. Fiqih secara istilah adalah ilmu maksudnya ilmu yang gimana? Benar ilmu, tapi ilmu yang bagaimana? Apakah semua ilmu? Kan gitu ya. Fiqih adalah ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang pasti, yang bersumber. Dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan dalil-dalil yang terperinci. Tentang permasalahan apa? Ahkam syariah. Hukum-hukum syariah. Ilmu yang membahas tentang hukum syariah. Hukum syariat yang bersumber dari hukum syariat yang bersifat seperti apa? Yang bersifat amalia. Iya, amalia. Yang bersifat amalia. Ya, jadi fiqih itu hukum syariat yang bersifat amalia. Ya, jadi fiqih itu lebih sempit gitu ya, lebih tertuju kepada hukum syariat yang bersifat amalia, yang bersumber dari dalilnya yang terperinci. ya maksudnya dalil-dalil yang terperinci di sini adalah ya dalil-dalil yang terhadap di dalam yang terdapat di dalam agama kita ini. Ya. Adapun apa saja dalil yang ada di dalam agama kita ini yang nanti insyaallah akan kita bahas. Dalam kitab At-Tahawi. Iya. Betul. Bagaimana bedanya antara akidah? Nah, taib. Oleh karena itu makanya sebahagian mereka mengembel-embeli ya untuk akidah, mereka mengembel-embeli kata fikihnya dengan fikhul akbar. Ya, demikian. Adapun kalau fikih secara mutlak ya biasanya tertuju kepada suatu ilmu yang terkait dengan hukum-hukum syariat yang bersifat amalan ya, yang didasari dari dalil yang apa dalil-dalil yang terperinci. Nah, demikian. Itulah yang dimaksud dengan fikih. Jadi ketika kita bilang fikih, berarti itu sebuah hukum syariat yang bersifat amalan yang bersumber dari dalilnya yang terperinci. Jadi artinya apa? Setiap amalan mesti ada sumber dari dalil yang terperinci sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qasim Asy-Syafi'i di sini. Ya. Nah, demikian. Ah, silakan. Kalau melihat dari definisinya fikih itu ilmu pengukuh syariah amaliyah yang bersumber dari dalil terperinci. Iya. Apakah boleh orang awam mengeluarkan dalil dan mengeluarkan suatu ketetapan hukum fikih Bagaimana bisa? Oleh karena itu tidak dikatakan sebagai fikih, apalagi menurut definisi Ibnu Qasim di sini, karena Ibnu Qasim membilangkannya dengan al-ilmu, bukan terkaan. Karena terkaan tidak dianggap sebagai ilmu. Dugaan bahkan tidak dianggap sebagai ilmu. Katanya pun bahkan tidak dianggap sebagai ilmu, karena banyak dari kita yang punya pengetahuan tapi didasari oleh katanya. Oh, katanya, kata ustaz dan sebagainya. Ya enggak ada masalah ya, kita mau ikut ustaz itu bagus dan sangat-sangat bagus. Apabila kita sebagai orang yang enggak tahu, maka silakan ikuti ustaz. Nah, demikian. Tapi saat itu mau dikatakan fikih, maka harus berupa ilmu. Begitulah kata Ibnu Qasim di sini ya, terlepas dari adanya perbedaan definisi terkait masalah fikih, tapi kita enggak ngebahas soal perbedaan. Yang kita bahas di sini apa yang tertera yang di dalam buku saja. Ya, jadi yang kita bahas apa yang tertera di dalam buku aja. Nah, orang-orang yang berhak terperinci itu terbatas kepada imam mustahik atau boleh dibawa yang lain? Kalau misalkan itu terkait amaliyah-amaliyah yang sudah ada, maka sebahagian mereka mengatakan ya pintu ijtihadnya sudah tertutup. Ya, sebahagian mereka mengatakan demikian. Tapi kalau misalkan itu terkait amalan-amalan yang baru, maka pintu ijtihadnya masih terbuka. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi begitupun di sana masih ada aqwal yang berbeda. Yang saya pikir enggak perlu terlalu kita bahas tentang perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, tapi pertanyaan yang bagus. Baik, ada pertanyaan lain ikhwah terkait hal ini? Nah, mungkin tanya jawabnya kita cukupkan dulu sampai di situ karena nanti takutnya waktunya terlalu pendek ya. Ya, silakan lanjutkan Mas Bayu bacaannya. Kita masuk ke pokok pembahasan ataupun kitab yang pertama daripada kitab ini yaitu At-Taharah. Silakan. Langsung ke ini aja ya. Enggak usah matannya enggak usah dibaca. Langsung ke qala al-musannif. Kitabu Ahkamit Taharah. Al-kitabu lugatan masdarun bimakna dhamma bimakna dhammi bimakna dhammi wal jam'i wastilahan ismun bijinsin minal ahkami ammal bab fasmun binaw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi wat tahara haknya yang panjang wat tahara bifathil ta'i lugatan an-nadafatu wa amma syar'an fa fiha tafasiru katsira inna qawluhum fi'lu ma tastabahu bihi tustabahu matus tabahu bihi sholat ay min du'in wa guslin wa tayammumin wa izalati najasatin ammat tuharo bidomi. Fasmun lidatiyatil ma. Baik. Cukup. Kemudian musannif rahimahullah berkata, Kitabu Ahkamit Tahara. Kalau kita bahasa Indonesia kan ya kitab hukum-hukum tahara. Ya, kalau tahara itu kita bahasa Indonesia kan apa? Bersuci ya. Ya jadi kitab hukum-hukum bersuci ataupun kitab ketetapan-ketetapan bersuci. Nah, kitab sendiri secara bahasa itu merupakan kata dasar. Ya, jadi kitab itu secara bahasa adalah kata dasar. Kata dasar itu kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ya, kata dasar ya. Ya, kata dasar itu biasanya misalkan seperti mukul pukul begitu ya. Jadi mukul kata dasarnya pukul begitu ya. Nah, jadi Alkitab merupakan kata dasar ini. Jadi kitab itu adalah kata dasar yang berarti ada kata turunannya. Ya, demikian. Jadi Alkitab secara bahasa itu adalah kata dasar yang maknanya himpunan dan kumpulan. Ya, jadi kitab itu maknanya himpunan dan kumpulan. Namun secara istilah, makna daripada kitab adalah sebuah ungkapan untuk jenis dari hukum-hukum. Ya, sebuah ungkapan untuk jenis dari hukum-hukum. Nah, karena taharah itu adalah jenis dari hukum-hukum, maka ini diungkapkan dengan kitab, kitabut taharah. Ya, semisal kitabul fikhi ataupun sebagainya. Jadi kitab itu ya sebenarnya masih tetap mengandung maknanya secara bahasa, yaitu kumpulan ataupun himpunan, ya, masih tetap mengandung makna tersebut. Namun di sini lebih tertuju kepada makna secara istilah, yaitu sebuah nama ataupun ungkapan untuk jenis dari sebuah apa, dari hukum-hukum. Ya, itulah yang dimaksud dengan Alkitab secara istilah. Adapun bab, maka definisinya ataupun pengertiannya adalah ungkapan untuk jenis, untuk macam. Apa ya? Jadi kalau tadi kitab itu ungkapan untuk jenis dari hukum-hukum, sementara bab itu ungkapan untuk macam, ya, macam dari apa-apa yang masuk ke dalam jenis tersebut, ya, dari apa-apa yang masuk ke dalam jenis dari hukum-hukum tadi, ya, itu namanya bab. Jadi di bawah jenis, ya, kira-kira begitu, ya, di bawah jenis. Nah, jadi itu perbedaan antara kitab dengan bab. Jadi kitab itu himpunan dari hukum-hukum sebuah jenis, adapun bab itu macam dari sebuah jenis, ya, macam-macam dari sebuah jenis, atau dengan kata lain bab itu di bawah jenis. Jadi apa-apa saja yang masuk ke dalam jenis tersebut, ya, permasalahannya, maka itu dinamakan dengan bab. Adapun kalau jenisnya, ya, kumpulan jenisnya itu dinamakan dengan kitab. Nah, makanya di sini dijuduli dengan Kitabu Ahkamit Taharah. Nah, demikian. Sementara taharah yaitu dibaca dengan memfathahkan huruf ta-nya, taharah, ya, itu secara bahasa artinya membersihkan ataupun kebersihan, begitu ya. An-nadhafa, kebersihan. Adapun secara istilah, at-taharah itu banyak pengertiannya. Ya, fafiha tafasirun, tafasiru kathira, ya, banyak pengertiannya. Di antara perkataan para ulama ataupun definisi yang dinyatakan oleh para ulama, taharah itu adalah perbuatan yang dengannya kita bisa sholat, ya, itulah yang dimaksud dengan taharah. Jadi secara bahasa tadi taharah itu kebersihan, ya, jadi pakai sabun atau mandi sambil sampoan, sambil sabunan dan sebagainya. Ini secara bahasa dibilang taharah. Tapi taharah sendiri yang dimaksudkan di sini atau secara istilah maksudnya adalah sebuah perbuatan yang dengan perbuatan kita tersebut kita bisa sholat. Ya, kita boleh sholat maksudnya. Nah, demikian. Itu yang dinamakan dengan at-taharah secara istilah. Ya, ini berupa wudu misalkan, atau mandi, maksudnya mandi yang kita ketahui, ya, ya, mandi taharah. Kemudian tayamum, ya, kemudian izalatu najasa, beristinja begitu ya, ya, menghilangkan najis, ya. Nah itu yang dimaksud dengan at-tahara ya. Itu semisal daripada at-tahara. Nah jadi dengan kita berwudu, dengan kita mandi, dengan kita bertayamum, dengan hilangnya najis, ya maka kita boleh sholat. Nah maka perbuatan-perbuatan ini disebut dengan tahara. Itulah secara istilah. Tapi kalau misalkan kita mandi mau kondangan, maka mandinya itu enggak disebut dengan tahara secara istilah, secara bahasa tahara. Nah demikian. Adapun tuharah, yaitu dengan mendhammahkan qa-nya, ya, maka itu sebuah nama untuk sisa dari air taharah. Ya, jadi di sana ada istilah taharah, yaitu dengan memfathahkan qa-nya. Kemudian di sana juga ada istilah tuharah dengan mendhammahkan qa-nya. Nah kalau tuharah itu maksudnya adalah sisa air dari taharah tersebut. Ya, sisa air dari untuk kita bersuci tadi. Nah, demikian. Itu namanya taharah. Ya, diistilahkan dengan taharah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ayo ikhwah. Silakan tanyakan baik bahasa ataupun sebagainya dan silakan kritiki. Hah? Itu harusnya air istakhara. Air sisa dari sisa yang kita gunakan untuk bersuci, bukan bekas air untuk bersuci. Ya, jadi baqiyah di sini dibilang ya, sisa dari untuk bersuci. Jadi misalkan ada sebuah kendi, kemudian dari kendi tadi kita gunakan air, sebahagian airnya untuk bersuci. Nah, sisanya itu dinamakan dengan tuharah. Begitu kata mereka. Itu istilah-istilah yang terdapat di kalangan para ahli ya. Nah, jadi di sana ada dua istilah, ada tuharah, ada tuharah. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam lagi ada istilah lain ya, yaitu dengan mengkasrahkan fa-nya. Yang saya juga lupa itu apa maknanya ya. Ya jadi tiharah gitu ya. Nah, demikian. Jadi ada istilah tuharah, ada istilah tuharah. Nah, kalau tuharah seperti yang kita jelaskan tadi, adapun tuharah sisa dari air yang kita gunakan untuk bersuci tadi. Ya, jadi ada sebuah bejana atau tong atau apapun lah itu, ya kemudian kita gunakan sebagiannya untuk mandi, misalkan mandi bersuci. Nah kemudian sisanya itu dinamakan dengan taharah, begitu. Wallahu a'lam. Itulah yang bisa saya pahami. Ya mungkin ada yang bisa mengkritisi, silahkan. Baik, ada pertanyaan lain atau ada kritik pedasnya? Ya kalau nggak ada kita lanjutkan. Baik, lanjutkan. Anwa'ul miyahi. Walamma kana al-ma'u alatan lit-tahara istatara al-musannifu li anwa'il miyahi. Faqal al-miyahu allati yajuzu ay yasifu at-tahiru. Iya. At-tahiru biha sabun miyahi. Masyaallah. Ma'u samai ay an-nazilu minha wa huwa al-matar. Wa ma'ul bahri ay al-malihu milh. Milhu. Ay al-milhu. Al-malihu. Ay al-milhu, milhu. Milhu. Iya, milhu. Al-milhu. Wa ma'ul nahri ay al-furu. Iya. Wa ma'ul bi'ri. Wa ma'ul ayni. Wa ma'ul sardi. Wama'ul barodi. Tuh, cukup. Ya. Nah, jadi saya ingatkan ulang bahwa kita di sini masuk ke kitab at-taharah tadi ya. Jadi jangan sampai lupa bahwa pembahasan kita berada pada kitab at-taharah atau kitab ahkam at-taharah, yaitu permasalahan-permasalahan ataupun hukum-hukum bersuci. Nah, di sini diberi judul anwa'ul miyahi, macam-macam air ya, macam-macam air. Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Qasim, walamma kanal ma'alatan lit-taharah istatrada al-musannifu li anwa'il miyahi. Tatkala kita tahu bahwa air itu merupakan alat utama untuk bersuci, maka di sini musannif beristidrad berpaling dari pembahasan utama ya. Karena kan pembahasan utamanya sebenarnya kan taharah, bersuci ya. Ini kok tiba-tiba ngebahas air kan gitu. Karena apa? Tatkala kita tahu bahwa air merupakan alat utama untuk bersuci, ya maka musannif pun di sini istidrad atau dengan kata lain apa namanya berpaling, tapi masih ada hubungannya ya. berpalingnya yang masih ada hubungannya ke pembahagian ataupun ke penjelasan macam-macam air. Karena ini penting. Ya, kenapa penting? Ya sebab itu tadi. Karena air adalah alat untuk bersuci. Nah, oleh karena itu kita perlu mengenali tentang air. Nah, ya apa itu air kan gitu. Kemudian ada apakah air itu semua air bisa digunakan? Apakah air parit bisa untuk digunakan bersuci kan gitu. Maka ini penting bagi kita untuk membahasnya. Ya, sebab air merupakan alat utama untuk bersuci. Nah, oleh karena itu di sini musannif berpaling dari pembahasan utamanya. Nah, demikian. Faqala, maka dia pun berkata, "Al-miyahul lati yajuzu ay yasihhu at-tathhiru biha sab'u miyahin." Air yang bisa atau yang sah, begitu ya. Jadi air yang sah digunakan untuk bersuci itu ada 7 jenis air. Ya, jadi hanya 7 jenis. Ya, apakah air parit termasuk? Ya, di sini akan dibahas kan gitu ya. Baik, jadi ada 7 jenis air yang sah digunakan untuk bersuci. Yang pertama ma'us samai. Air langit. Ya. Ai an-nazil minha. Ya, tentunya yang dimaksud dengan air langit di sini adalah air yang turun dari langit. Ya, bukan antum perlu terbang ke atas ya untuk ngambil air langit. Baik, jadi an-nazil minha yang turun dari langit, wa huwal matar. Dan yang dimaksudkan di sini adalah hujan. Ya, maksudnya air langit itu biasanya kita istilahkan ataupun kita namakan dengan hujan. Wa ma'ul bahri. Ya. Air laut. Dan yang dimaksud dengan air laut atau nama lain dari air laut adalah al-milh. Ya, kok, ya air laut ya, itu nama lain daripada air laut, al-milhu. Iya, air asin ya. Nah, ini nama lain daripada air laut, al-milhu. Di dalam bahasa Arab, ma'ul bahar itu dinamakan dengan al-milh. Kalau di bahasa kita ya cuma air laut doang ya, cuma satu namanya ya, enggak ada lagi yang nama yang lain ya. Nah, demikian. Kemudian itu yang kedua tadi ya. Jadi yang pertama ma'us sama, ya karena tadi kata Imam Abu Syuja di sini ada 7 macam ataupun ada 7 jenis air yang dapat ataupun yang sah digunakan untuk bersuci. Pertama tadi air langit, kedua air laut, dan ketiga ma'un nahr. Ay al-hulw. Ya, nama lain daripada ma'un nahr al-hulw. Ma'un nahr itu air sungai. Ya. Dan nama lain daripada air sungai adalah al-hulw. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia juga enggak ada ya. Kalau kita paksakan ya ini artinya air manis ya. Nah, demikian. Ya, atau air tawar gitu ya. Wa ma'ul bi'r. Yang keempat ya. Yang keempat ma'ul bi'r, air sumur. Jadi satu air langit, dua air laut, tiga air sungai, keempat air sumur. Kemudian kelima ma'ul 'ain. Air mata, maksudnya mata air ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mata air ya, bukan air mata antum ya. Ya, jadi apa namanya mata air ya? Wama ulain, mata air. Wama usalji, air salju, ya. Airnya salju. Wama ulbarodi dan air es. Nah, ini semua dapat digunakan untuk ataupun sah kita gunakan untuk bersuci. Ya, yang 7 ini. Ya. Apa tuh? Wa ma'ul barodi. Air es. Salju. Salju yang putih itu, es yang dia gumpal-gumpal besar yang warnanya bening. Kalau salju kan warnanya putih. Nah, tapi kalau di sini enggak pernah ya. Kita enggak pernah kehujanan air es apa hujan es ya. Oke, sepertinya enggak pernah ya. Pernah enggak kita hujan es? Ya, kalau di negara-negara lain ada. Hah? Nah, memang dalam masalah ini sebahagian mereka ada yang memaknai demikian, tapi kalau misal kayak di apa namanya? Di Kifayatul Akhir atau di mana kemarin saya baca ya salah satu maksud daripada ma'ul barat adalah air es. Ya memang beneran es gitu. Ya, bukan air embun ya. Nah, demikian. Apakah itu bisa digunakan untuk bersuci atau untuk berbuat apa-apa demikian? Nah, maka ini kita simpulkan ya. Coba di sini kita simpulkan. Silakan baca dulu untuk jawaban dari pertanyaan Pak Usman. Tapi itu pertanyaan yang bagus. Baik, silakan baca. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qawluka. Ma nazala minas sama'i aw naba'a minal ardi. Ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati? Aslil khilqati. Iya, baik. Cukup. Nah, ini dia kesimpulannya. Wa yajma'u hadhil, dan ini mungkin juga merupakan jawaban untuk pertanyaan Pak Usman ya. Wa yajma'u hadhil miyah as-sab'ah qauluka. Jadi sebenarnya tujuh air ini ya dapat kita ringkas dengan ungkapan manazala minas sama'i. Ya, air apa saja yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang apa namanya? Yang keluar dari bumi ya, yang bersumber dari bumi, yang muncrat dari bumi. Ya, termasuklah seperti yang dipertanyakan Pak Usman tadi. Saya pikir itu mana ba'a minal ard, kan gitu ya, mana ba'a minal ardi. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi nanti akan kita kaji lebih dalam lagi terkait masalah air, apakah air yang dipertanyakan Pak Usman tadi itu bisa dinyatakan sebagai air mutlak ataupun tidak ya, nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, namun di sini diambil-ambili dengan mengatakan ala ayyi sifatin kanat min asril khilqah. Apapun sifatnya yang berasal dari asli penciptaannya. Ya. Jadi ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Ya. Bagaimanapun sifatnya, yang terpenting dia itu asal dari ciptaannya. Asli. Iya, bukan proses. Ya. Asli dari ciptaannya. Nah, jadi kita himpun, ya, kita himpun tujuh air tadi dengan ungkapan kita. Apa saja yang turun dari langit dan apa saja yang bersumber dari bumi. Ala ayyi sifatin, apapun sifatnya, min aslil khilqah, yang apa namanya, yang berupa asli ciptaan, begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti akan kita perinci lagi lebih lanjut ya. Baik, lanjutkan Mas Bayu. Tsumal miyabu dan qasimu ala arba'ati aqsamin. Ya. Ahaduha tahirun fi nafsihi, tahirun fi ghairihi. Ghairu makruhin isti'aluhu wa huwal ma'ul mutlaq an qaidin lazim fala yadurul qaidul munfaq fala yadurul qaudul munfaq qaidul iya fala yadurul qaidul munfaqtu iya kama ibri fi kaunihi mutlaq fi kaunihi mutlaqan baik. Ya, fi. Nah, ini dia. Kemudian kata Ibnu Qasim, "Tsummal miyah tanqasimu ala arba'ati aqsam." Nah, air yang kita katakan tadi yang sah untuk dijadikan alat bersuci, yang kita himpun dalam ungkapan apa saja yang turun dari langit dan apa saja yang bersumber dari bumi, ya, itu dibagi kepada empat bahagian. Ya, jadi air yang turun dari langit dan yang muncrat dari bumi itu kita kelompokkan kepada empat kelompok. Ini mau gak mau ya, mesti kita kelompokkan kepada empat kelompok. Pembahagian yang pertama, air itu kita nyatakan sebagai air yang tahir fi nafsihi. Maksudnya air itu suci pada zatnya. Dan lagi mensucikan untuk selainnya. Maksudnya ya untuk kita begitu ya. Jadi air ini... Ya, bahagian yang pertama, air itu kita namakan dengan air yang suci pada zatnya, lagi dapat mensucikan kita, ya, lighairihi, ya, dapat mensucikan selainnya, lagi ghairu makruhin, tidak makruh, ya, tidak makruh isti'maluhu di dalam penggunaannya, ya, tidak makruh di dalam penggunaannya. Jadi ini jenis yang pertama ataupun bahagian air yang pertama. Ya, jadi ada air yang yang dikelompokkan ke dalam kelompok suci, lagi mensucikan, lagi tidak makruh. Ya, jadi ada namanya air yang demikian. Nah, air yang dia itu suci, ya, ataupun bersifat suci, lagi mensucikan, lagi tidak makruh, air apa? Al-ma'ul mutlak. Air mutlak. Ya. Air asli ya, kalau kita bahas Indonesia kan begitu ya, air asli. Air mutlak, atau lebih tepatnya air mutlak an qaidin lazimin, air asli yang tanpa ada embel-embel, ya. Embel-embel mesti gitu ya, tanpa ada embel-embel harus gitu, ya. Maksudnya embel-embel tetap, Nah, kalau misalkan fala yadurrul qaidul munfakku kama ilbi'ri fi kaunihi mutlaqan. Nah, kalau misalkan embel-embelnya itu tidak tetap ya, seperti misalnya air sumur, maka ini tetap kita nyatakan sebagai air mutlak. Ya kan, kita ngomongnya air sumur ya, tapi embel-embel sumur itu tidak lazim. Tidak lazim demikian ya. Misalkan kalau air sumur itu kita apa namanya, kita ciduk kemudian kita bawa ke tempat yang lain, ya airnya tetap air ya, nggak akan kata sumurnya nggak akan apa namanya, nggak akan nempel lagi. Beda dengan air kopi ya. Air kopi mau dibawa kemanapun, mau dipindahkan kemanapun, ya tetap air kopi kita bilang kan gitu. Karena nggak apa namanya, embel-embelnya lazim gitu ya. Sementara air sumur itu embel-embelnya nggak lazim ya. Jadi munfak, terpisah gitu ya, terurai dia. Bukan bahagian daripada dirinya. Al-qaidul munfak. Nah, jadi apabila qaidnya itu adalah embel-embelnya itu adalah embel-embel munfak ataupun terurai, tidak lazim ada padanya, maka kamu apa namanya, tetap dinyatakan sebagai ataupun tetap dinamakan sebagai air mutlak. Ya. Jadi fala yadurrul qaidul munfaku fi kaunihi mutlaqan. Contohnya seperti air sumur. Nah, jadi berarti dari sini kita bisa mengambil faedah ya, air mutlak itu adalah air yang tidak punya embel-embel lazim. Ya, tapi kalau misalkan air itu punya embel-embel lazim, maka berarti itu tidak dinyatakan sebagai air mutlak. Misal air kelapa muda. Nah, ini kan embel-embelnya lazim ya. Kan gitu. Nah, maka air kelapa muda berarti tidak bisa dinyatakan sebagai air mutlak. Iya, maksudnya apa namanya ya? Pengikatnya itu tidak lazim, apa sifatnya lazim gitu. Bukan yang tidak lazim seperti air sumur atau misalkan lagi air apa ya? Air PDAM kan gitu ya. Itu kan sifatnya enggak lazim ya. Ya, kita kan selalu air PDAM juga kita apa namanya? Kita kaitkan juga kan gitu. Kita kaitkan dengan PDAM. Tapi kaitannya ini tidak lazim, atau dengan kata lain kaitannya itu munfak ya, terpisah gitu. Sementara kalau kayak air kelapa itu kaitannya itu lazim, mau dipindah kemanapun ya tetap aja itu air kelapa begitu, air kelapa muda maksudnya ya, air degan. Nah, kan demikian. Nah, jadi yang semisal ini berarti tidak bisa kita nyatakan sebagai air mutlak ya. Intinya air mutlak itu adalah air mutlak an qaidin lazimin ya, yang terbebas dari kaitan lazim. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam. Kalau kita puasa seringan, ada idhofah misalnya air kelapa. Ada sifatnya. Iya, bukan idhofah. Iya, ada sifatnya, betul. Jika ada dilepaskan daripada sifatnya air sendiri, namakan mutlak. Iya, kalau jadi ada yang dia itu sifatnya itu lazim. Ada yang kaitannya itu, ya kita di sini membahasakannya bukan sifat, karena memang bisa saja tidak berbentuk sifat, bisa saja berbentuk idhafah ya. Jadi makanya di sini Syekh membahasakannya dengan kaitan. Jadi ada yang kaitannya itu lazim, ada yang kaitannya itu munfak. Nah, kalau misalkan kaitannya itu lazim, nah ini lepas dari pernyataan sebagai air mutlak. Tapi kalau misalkan kaitannya itu munfak, ya, seperti air sumur itu kaitannya munfak, nah maka ini tetap dinyatakan sebagai air mutlak. Lawan daripada lazim tadi ya, terpisah, terurai gitu. Karena kata sumur itu terurai daripada kata air. Beda dengan air degan yang memang kata degan itu memang bahagian daripada dia gitu. Bahagian daripada air, atau air kopi yang memang malah justru barangkali pun air degan itu kita lebih sering bilangnya ya. Oh, mungkin masih pakai kata airnya tetap ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Tapi kalau misalkan kayak air kopi, ya kita bahkan nggak lagi memberi nama air pada kopi tersebut. Ya langsung aja saya minum kopi kan gitu ya. Nah demikian. Jadi lazim ada padanya gitu. Ya adapun kalau munfak itu justru airnya yang menjadi utama. Ya seperti air sumur, ya airnya itu, adapun sumurnya itu kaitannya munfak. Ya kaitannya itu tidak lazim. Atau dia sifatnya terurai begitu, terpisah daripada air tersebut. Nah, tapi kalau air degan, dia menyatu pada air tersebut. Jadi ketika air sumur itu dibawa keluar, bukan air sumur lagi namanya. Ya kan tetap air, ya tetap ya kan bukan air sumur lagi, tapi itu tetap air kan gitu ya. Ya, beda dengan air apa namanya tuh air kopi yang mau dipindah kemana-mana pun, mau dibawa kemana pun ya tetap itu kopi kan air gitu. Air kelapa contohnya, air kelapa. Nah. Kita pindah kan dia, kita keluarkan ya dari kelapa tersebut, tetap namanya air kelapa. Iya benar, iya. Tepat, Masya Allah. Ya, jadi kira-kira demikian Pak Usman. Ya, bisa dipahami? Tapi ada pertanyaan lain? Ya mungkin ada, silakan Mas Teddy. Hah? Gimana? Ya. Termasuk apa? Oh, air seperti yang disebutkan di sini tadi ya. Kita kategorikan sebagai air mutlak. Kenapa? Seperti definisi yang disebutkan oleh penulis di sini, au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin. Ya walaupun dia asin, tapi memang asinnya itu asal dari ciptaannya, bukan asin yang memang sengaja kita buat. Jadi kalau kuah gulai, ya itu kan asin ya. Nah itu itu bukan air mutlak ya. Tapi kalau air laut, air mutlak. Kalau air, kita cemplungin garam. Air namanya itu bukan air mutlak ya. Itu bukan air mutlak. Iya benar-benar ya. Iya teman. Nah itu bukan air mutlak, ya itu air garam ya. Nah jadi perhatikan di sini, ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqah. Ini kaidahnya. Saya pikir ini merupakan kaidah yang bisa yang apa namanya? Yang layak untuk kita ingat ya. Karena dengan kaidah ini kita bisa menetapkan hukum sebuah air insyaallah. Demikian. Ya, alat bantu kita ya, alat bantu kita untuk menentukan apakah air ini termasuk air masuk bahagian yang pertama yaitu apa? Tahir, mutahhir, ghairu makruh atau dengan kata lain air mutlak. Ya demikian. Nah, apakah bahagian yang pertama ini yaitu yang tahir, mutahhir, ghairu makruh ini cuma air mutlak? Ya, memang cuma itu ya. Enggak ada jenis yang lain. Jadi cuma ada satu jenis untuk kisem yang pertama, untuk bahagian yang pertama. Karena tadi kita katakan air itu kita bagi kepada 4 bahagian. Nah, bahagian yang pertama itu kita namakan dengan tahir, suci, lagi mensucikan, lagi tidak makruh. Nah, jenis airnya adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Seperti yang kita jelaskan di sini. An qaidin lazimin fala yadurrul qaidul munfak fi kaunihi mutlaqan. Nah, demikian. Ya, wasani. Kayaknya satu lagi lah ya, insyaallah ya. Biar dua-dua ya. Karena kan ada 4 ya, dua-duanya pada pertemuan berikutnya. Silakan, satu lagi, Mas. Wasani. Tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruhun isti'maluhu fil badani la fi thawbi wa huwal ma'ul musammahu ay al-sakhanu bi ta'thiri syamsi fihi wa innama yukrahu syar'an bi kutrin harin fi ina'in muntabihin illa ina'an naqdaini isofa'i jauh hari iman. Iya. Jauh hari iman. Benar. Wa idza barada zalatil karaha. Baru. Ya, wa idza barada zalatil karaha plus. Waqtaran nawaq. Iya, benar. Waqtaran nawawi. Waqtaran nawawi. Adamal karohati mutlakon Fayukrahu aydan Syadidus sukunati Walbududati. Baik, ya oke. Nah yang kedua, maksudnya bahagian yang kedua, karena tadi kita katakan air oleh para ahli mereka bagi kepada 4 bahagian. Nah bahagian yang kedua itu namanya adalah air suci pada zatnya, lagi mensucikan untuk yang lainnya atau bisa mensucikan kita, namun makruh. Ya kalau tadi jenis yang bahagian yang pertama itu tidak makruh, nah yang ini makruh, tapi mensucikan ya. Jadi tetap suci, tetap mensucikan, tapi makruh. Ya. Jadi tahir fi nafsihi, suci pada zatnya, mutahhirun li ghairihi, dapat mensucikan yang lainnya, makruhun isti'maluhu, tapi makruh digunain. Ya, makruh digunain. Fil badani, la fi tsaubi. di badan ya, bukan di baju. Jadi makruh digunain di badan, bukan di baju. Sekali lagi, ini pun cuma makruh di dalam penggunaan, tapi tetap mensucikan. Ya, jadi suci dan mensucikan, tapi makruh di dalam penggunaan untuk badan, tapi tidak untuk baju. Nah demikian. Oh ya, setiap bagi antum ya, atau bagi sesiapa dari kita yang ingin mendapati dalil atas semua pernyataan yang ada di sini, ya, saya pikir bukan ini tempatnya ya. Maksudnya bukan kitab ini tempatnya, tapi ada di kitab Tadhib. Jadi bagi antum yang menuntut dalil, apakah ada dalilnya ini? Soal makruhnya lah, soal tahir mutahhirnya lah, air mutlak lah dan sebagainya, apakah ada dalilnya? Maka antum bisa merujuk kepada kitab At-Tadhib yang memang khusus memberikan ataupun menyepuh dalil-dalil terhadap setiap hukum-hukum yang ada di sini. Adapun di sini ya, maka enggak antum dapati ya. Kemungkinan besarnya kita tidak akan mendapati dalil bagi kita yang menuntut dalil atas setiap hukum-hukum yang diterangkan di sini. Ya, jadi kalau sesiapa dari kita yang menuntut dalil terhadap hukum-hukum yang diterangkan di sini, maka silakan rujuk kepada kitab At-Tadhib yang memang kitab tersebut mengkhususkan ya, penulisannya pada penyepuhan dalil untuk matan Abu Syuja. Ya, kalau ini syarahnya saja ya. Nah demikian. Nah jadi bahagian yang kedua ya, diterangkan di sini, maksudnya bahagian kedua dari air tadi itu adalah air jenis tahir mutahhir makruhun, suci lagi mensucikan tapi makruh. Nah seperti yang kita terangkan tadi, makruh di dalam penggunaan untuk badan tapi tidak untuk baju. Nah air apa itu? Air jenis apa ini yang begini nih, yang punya sifat seperti ini, sifat suci mensucikan tapi makruh? Yaitu air musyammas ya, al-ma'ul musyammas ya, air musyammas. Kalau kita paksain bahasa Indonesianya, air yang dimatahariin. Ya kira-kira demikian ya. Kalau kita paksakan bahasa Indonesianya. Tapi definisi daripada air air musyammas di sini diterangkan oleh Ibnu Qasim, al-musakhkhanu bi ta'thiri syamsi fihi. Ya. Jadi air musyammas itu, air yang dimatahariin itu adalah air yang dipanasin ya, dengan pengaruh matahari padanya ataupun sebab pengaruh matahari kepadanya. Ya, jadi air musyammas itu adalah air yang dipanasin sebab efek matahari terhadapnya. Wa inna ma yukrahu syar'an bi qutrin harin fi ina'in muntabi'in. Dan air musyammas ini ya, secara syariat dimakruhkan hanya pada dataran daratan ya, bukan dataran. Ya, hanya pada daratan yang panas ya, daratan yang panas yang berada di dalam bejana yang terbuat dari besi ya, kira-kira demikian ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan mumpabi ini artinya yang dicetak gitu ya, jadi dari bejana yang dicetak ya, karena memang bejana cetakan itu biasanya berupa bahannya berupa besi, entah itu berupa apa namanya timah atau apalah atau kaleng atau apa ya, yang ya, kira-kira demikian. Nah, yang ini ya, yang dimakruhkan secara syariat. Ya. Jadi air musyammas ini ya, dimakruhkan secara syariat hanya pada daratan yang panas, yang air tersebut berada di dalam bejana yang terbuat dari besi atau semisalnya. Nah, berarti selain daripada itu yang ada hukumnya, maksudnya tidak dinyatakan makruh ya. Ya misalkan air yang kepanasan karena matahari tapi berada di dalam apa tuh namanya tuh? Tangki yang terbuat dari polikarbonat, apa? Ya PE itu ya. Yang terbuat dari PE ya, itu enggak apa-apa ya. Ya karena itu enggak makruh ya. Karena bukan ina munqati. Ya, muntabi, afwan. Ina muntabi. Nah, ina muntabi di sini yang dia sifatnya cara pembuatannya itu dengan ditokok-tokok ya, kalau di dalam lupa saya apa kifayatul akhir atau di dalam al-iqna ya, penjelasan itu bisa antum dapatkan yang cara pembuatannya ditokok-tokok gitu. Nah, kalau kayak apa plastik itu kan cara pembuatannya enggak ditokok-tokok ya, barangkali demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya katanya demikian. Ya intinya kalau di dalam at-tabhid ya diterangkan, jadi maksud dengan air musyammas adalah air yang dijemur di bawah teriknya matahari yang berada di dataran yang panasnya bersangatan, yang terbuat, yang bejananya terbuat dari besi atau yang semisalnya. Ya begitulah penjelasan yang ada di dalam kitab at-tabhid. Nah, tapi di sini ada pengecualian yang dikecualikan oleh Imam Ibnu Qasim, illa ina an-naqdain, kecuali bejana yang terbuat dari dua logam mulia yaitu emas dan perak. Ya, illa ina an-naqdain. Nah, kalau logam yang dua ini tidak. Ya. Alasannya apa? Li safa'i jauharihima. Ya, karena murninya elemen keduanya. Sebab di elemen keduanya itu tidak mengandung karat. Sementara selain dari keduanya itu, ya, elemennya itu mengandung karat, semisal besi, tembaga dan sebagainya, ya. Ya demikian. Adapun kalau perak dan emas, ya karena logamnya ini logam, ya, bahasa kita logam mulia ya, ya kan gitu ya. Nah, jadi logam ini, ya kedua logam ini itu murni bersih daripada elemennya itu bersih ya. Elemennya itu murni. Li sofa ijauharihima. Ya, dikarenakan murninya elemen keduanya. Nah, kemudian lebih lanjut Ibnu Qasim mengatakan wa idza baruda. Nah, apabila air tersebut, ya apabila air mustammas tadi dingin, ya wa idza baruda zalatil karaha. Ya. Luputlah kemakruhannya. Ya, apabila air tadi dingin, ya maka luputlah kemakruhannya. Wakhtaran Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi ya, berpendapat ada mal karahati mutlaqan, enggak ada yang namanya makruh. Ya, tidak ada yang namanya makruh, ini menurut Imam Nawawi. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan di sana ya, dan maksudnya di sana ada juga pendapat wa yukrahu aidan sadidus sukhunati wal burudati. Kalau misalkan panasnya air itu bersangatan, itu juga dihukumi makruh. Atau air itu sangat dingin, itu juga dihukumi makruh. Nah, demikian. Ya, untuk alasannya kenapa dihukumi makruh juga apa namanya air yang panasnya bersangatan dan air yang dinginnya bersangatan, ya antum bisa baca di dalam syarah matan Abu Suja yang lainnya. Ya, karena di sini tidak diterangkan apa penyebab kedua air tersebut juga dimakruhkan. Dan demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Ayo ikhwah. Silakan. Oh, pendapat Imam Nawawi. Nah, adapun pendapat Imam Nawawi di sini kata Ibnu Qasim, ya, dia tidak berpendapat makruh. Ya, tidak ada yang namanya makruh. Ada mal karahati mutlaqan. Ya, tidak ada kemakruhan secara mutlak. Nggak ada yang mau air musyammas mau apapun itu ya tidak ada gitu. Jadi maksudnya mau dia itu dipanasin karena matahari, mau dipanasin karena dimasak, mau dipanasin karena begini dan begitu, atau walau sudah dingin, walau belum dingin dan sebagainya. Ya, karena kan di sini ada perbedaan pendapat juga. Kalau sudah dingin, apakah tetap makruh? Ataukah tidak makruh lagi? Ya. Nah, kalau kata Imam Nawawi, tidak ada makruh pokoknya begitu loh. Ya, tidak ada kemakruhan dalam hal ini. Iya, walaupun di bejana besi tersebut. Jadi menurut Imam Nawawi ada mal karahati mutlaqan. Nah, demikian. Nah, kemudian seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qasim di sini tadi, ya. Kemakruhan air musyammas ini itu hanya secara syariat itu hanya terjadi pada daratan yang panas. Adapun kalau daratan seperti Indonesia ini tidak dikategorikan sebagai daratan yang panas. Kalau di At-Tahibs dicontohkan seperti daratan apa? Hijaz ya, seperti daratan Hijaz. Ya, di dalam kitab At-Tahib disebutkan contoh daratan yang panas itu seperti daratan Hijaz. Nah, daratan Indonesia itu tidak sama dengan daratan Hijaz. Jadi berarti di sini ya, itu enggak berlaku. Nah, kemudian catatan kedua, fi ina'in muntabi, di bejana besi. Jadi kalau di sumur ya enggak ada masalah, walaupun di daratan yang panas tadi. Ya, kan begitu. Karena berlakunya hanya pada daratan yang panas dan di dalam bejana yang terbuat dari besi atau semisalnya. Ya, kecuali dua logam saja ya, yang terbuat dari logam, kecuali dua logam doang, yaitu perak dan emas. Walau penggunaannya haram, nanti insya Allah akan kita bahas. Nah, demikian. Ya, pertanyaan bagus, Pak Usman. Ada pertanyaan lain? Nah, jadi kalau di Indonesia ini, andaikan pun tadi misalkan ya, ada sebuah air yang terletak di dalam bejana yang terbuat dari besi, kemudian terjemur oleh matahari, maka itu nggak berpengaruh, yaitu nggak mempengaruhi. Karena daratan kita ini tidak teranggap sebagai daratan seperti Hijaz tadi, ya demikian. Atau sebaliknya juga demikian ya. Dia terletak di daratan di daratan Hijaz, tapi tidak di dalam bejana logam. Ya maka nggak juga, nggak makruh juga. Namun seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Qasim di sini, ya di antara mereka juga ada yang mengkategorikan makruh. Ya, untuk air yang panasnya bersangatan, ya mungkin kayak air mendidih itu ya, ya juga mustahil kita pakai ya, melepuh nanti kan, ya itulah penyebab makruhnya ya. Ya, seperti yang dijelaskan oleh beberapa ulama, ya penyebab makruhnya kita nggak bisa sempurna, ya tidak dapat menyempurnakan wudhu kita dengan air-air tersebut, ya seperti air yang dinginnya bersangatan dan sebagainya. Ya wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain ikhwah terkait hal ini? Nah, mungkin ada kritikan, silahkan tambahkan, atau mungkin ada tambahan yang perlu ditambahkan. Enggak ada? Nah, silakan Mas. Semua air sungai, ya. Karena sebagaimana yang dijelaskan di sini, ya. Jadi kaedahnya Mas, kaedahnya kita simpelkan dengan ungkapan air yang turun dari langit dan yang bersumber dari bumi, apapun sifat air tersebut, yang penting asli penciptaannya. Ya, apapun sifat air tersebut, yang terpenting asli penciptaannya. Parbusu. Gimana Mas? Sekarang banyak limbahnya. Oh, parit busu, par. Oh. Ya. Itu kan parit ya, parit busu ya. Bukan lagi air ya. Makanya antum bisa lihat di situ nanti. Nanti itu masuk lagi ke kategori jenis ketiga. Air mutaghayyir ya. Apakah dia termasuk mutaghayyir ataukah tidak mutaghayyir? Nah, nanti akan ada pembahasannya. Nah, jadi jika sifatnya itu bukan sifat yang asli di dalam penciptaannya, maka dia berarti mutaghayyir. Walaupun di air sungai, tapi karena mutaghayyir, ya bukan air mutlak. Kan gitu. Nah, demikian. Ya, mutaghayyir atau tidak mutaghayyir, ya. Tapi nanti pembahasannya. Jadi mau sebanyak apapun, kalau dia tidak berubah, maka dia tetap jatuh ke hukum air mutlak, begitu. Kalau dia nggak berubah, tapi kalau dia berubah, ya jadi mungkin sampahnya atau pempesnya, ya setengah laut barangkali ya. Tapi nggak mungkin ya, setengah laut juga nggak mungkin. Ya, demikian. Jadi kalau misalkan si airnya berubah sampai bau pesing tuh air lautnya, kan gitu. Bau pesing pempes kan gitu. Ya maka mutaghayyir. Ya nanti hukumnya beda lagi ya. Karena kan kita juga tadi katakan bahwa para ulama membaginya kepada 4 bahagian, yang kita pelajari baru 2 bahagian. Ya jadi insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan pelajari bahagian sisanya. Ya, demikian. Ada pertanyaan lain? Ya, tapi sebelum dilanjutkan pertanyaannya, kita tutup dulu ya biar dimatikan rekamannya. Subhanallah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.